Bareng bersama Pak Sopati, eksekutif muda luar biasa. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang dari Korea. Ada Ramayana, ada Max Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Arlida Putri Kupala. Sing and dance.